Selamat pagi Bapak Amran. Ya, selamat pagi Bu. Ya, silakan Pak Amran. Iya, memang ya kami juga ya bersegar bila itu banyak teman juga sudah mendengar ini ya. Baik dari teman-teman yang punya anak gitu ya, bahwa memang ini terjadi gitu. Tapi saya kira juga di media sudah diekspos gitu. Hanya saja saya lihat departemen terkait seperti mendiknya gitu kayaknya tutup mata gitu. Nah, apakah ini juga bagian dari sistematisnya mereka gitu ya, artinya memang sekolah maupun mengingat itu ada kerja sama di balik itu, kita nggak tahu lah gitu ya. Tapi saya kira harusnya ya pemerintah bisa menindak ini gitu loh, karena kalau begini-begini terus kapan mau maju gitu, kasihan bagi juga orang tua yang tidak sanggup gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Adi, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak Adi. Saya punya pengalaman nih, tentang SMA sih ya, SMA 53 itu tahun lalu tuh 4 juta itu uang tangkal yang dipungut dari komite sekolah sih, atas nama komite sekolah. Dan kelihatannya memang sudah di-stel ketika ada rapat komite, ya udah pokoknya tidak bisa tertolak atau apa, ya udah putuskan segitu gitu. Jadi alasannya beli AC, padahal sekolah ada punya AC, kemudian yang dibangun adalah masjid gitu. Kemudian ya itu kenapa dibebankan ke ini kan gitu pertanyaannya. Kemudian saya juga mempertanyakan untuk apa juga uang itu kan. Pertama ya, kalau di sekolah swasta kurang lebih juga bayarnya segitu, tapi sekolahnya gurunya kan dibayar oleh dari murid kan, dari STP itu. Tapi kalau negeri itu kan sudah dibayar oleh negara gaji, kemudian pembantu-pembantu sekolah juga di negeri dibayar. Itulah pertanyaannya, kenapa kenapa sama swasta dengan negeri bayarnya. Swasta dengan bayar segitu dia biasa bisa membiayai gaji gurunya gitu kan, kasihan orang swasta itu. Tapi negeri itu dengan gaji dari pemerintah sudah ada, ditambah lagi gaji-gaji dari pengutang seperti ini, biaya bulanan juga sama dengan swasta gitu. Sekarang lebih swasta yang standar ya, bukan swasta yang internasional gitu. Ya itu mesti dipertanyakan itu. Iya Bapak, terima kasih. Bapak Agung, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan. Jadi sekarang, dulu tuh orang kalau yang nggak punya uang atau yang penghasilannya pas-pasan mencoba untuk masuk di sekolah negeri begitu ya. Tapi sekarang tuh nggak berlaku lagi sebenarnya, walaupun itu sekolah-sekolah unggulan yang mendapat ranking-ranking yang baik itu dengan nilai NEM yang tinggi, itu pun juga pada waktu kita, anak kita masuk juga dikenakan uang pangkal, entah diminta walaupun tidak dalam unsur paksaan, tapi mereka juga melihat mana yang uang pangkalnya relatif tinggi itu yang diambil ya. Ada beberapa itu walaupun sudah masuk secara dengan menggunakan sistem komputer yang bisa kita lihat secara online begitu, yang rankingnya paling tinggi dan seterusnya, tapi begitu masuk juga dimintain juga walaupun tidak memaksa. Saya pikir jadi sama aja, memang juga menjadi sangat mahal lah praktek semacam ini, mestinya juga sudah harus bisa dilihat, tidak perlu dilakukan lagi. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Bapak Edi. Halo. Silahkan Pak Edi. Ya mungkin dari banyak komentar yang masuk gitu ya, saya melihat ya memang ada kecurigaan seperti itu. Cuman cobalah kita lihat, kalau memang di DKI ini banyak juga sekolah-sekolah yang gratis sama sekali, dan kita coba bandingin antara sekolah-sekolah yang gratis itu, fasilitas yang diterima oleh DKI yang bisa kita terima kepada anak-anak kita dengan mutu bangunan, mutu kelas dan guru-guru yang standar ya, itu yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita sebagai orang tua sadar bahwa pendidikan itu sangat penting dan kita mau yang dapat yang lebih bagus, tentunya kita juga harus buka mata bahwa itulah yang harus kita bayar. Coba aja kita hitung-hitung sendiri di rumah coba. Jadi nggak hanya ngomel ini aja, memang kita perlu waspada. Artinya kita mencoba, kalau memang kita ragu, kita masuk ke komite, kita coba, kita analisa benar enggak bahwa itu dilakukan seperti itu. Kalau memang ternyata memang benar dan itu demi untuk anak-anak kita, kenapa enggak gitu Bu. Kayak gitu aja. Oke, okay, terima kasih. Bapak Satrio. Bapak Satrio, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Silahkan Pak Satrio. Ya, sekarang itu sepertinya hal itu sudah mendunia di Indonesia, Mbak. Kita memang susah untuk memberantas itu satu persatu. Tapi yang jelas buat saya, selama ada tujuan yang jelas dan pertanggungjawaban yang jelas, itu mungkin bisa diterima dengan akal sehat. Tapi kalau misalnya dengan mengada-ngada itu kita nggak bisa terima, kan tidak semua yang sekolah itu pasti punya biaya seperti itu, gitu. Saya cuma prihatin ya, zaman udah harusnya bersih dari kayak gitu, kita banyak melihat kekurangan kok masih ada yang bermain seperti itu, khususnya yang negeri ya. Kalau swasta sih yang penting kita minta tujuannya apa, pertanggungjawabannya kayak seperti apa. Kalau misalnya memang ada yang bisa dipertanggungjawabkan itu mungkin bisa diterima lah. Jadi ya saya berharap sadarlah kita semua. Kalau dari mulai dunia pendidikan sudah kotor, bagaimana yang lain? Ya, oke. Terima kasih banyak Bapak Satrio.